Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca dan mentelaah kitabul kabair karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimallahu ta'ala, dengan penjelasan dari Syaikh Al-Fauzan hafizallahu ta'ala wa faqahu. Kita sampai pada bab di antara dosa besar adalah su'alil mar'ati talaqa, seorang istri yang meminta cerai kepada suaminya. Maksudnya meminta cerai tanpa alasan yang kuat. Maka seorang istri, akhrajahu Tirmidzi wa Ibnu Hibban, dikeluarkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Hibban di sahihnya dari Thauban radhiyallahu anhu, bekas budak Nabi sallallahu alaihi wasallam, marfu'an, Nabi bersabda, ayyuma imra'atin, setiap perempuan, sa'alat zaujuha talaqa, yang meminta talak kepada suaminya, min ghairi ma ba'sin, ini tanpa alasan yang kuat, fa haramun 'alaiha raihatul jannati, maka haram baginya untuk mencium bau surga. Penjelasannya, seorang istri wajib baginya untuk menunaikan hak-hak suami, dan haram bagi istri banyak hal, dan di antara hal yang utama untuk diperhatikan adalah haram bagi istri yang pertama an-nusuz, dan nusuz adalah al-imtina'u an hukukihi, ya, menolak untuk memberikan dan menunaikan hak-hak suami. Maksudnya ini tanpa alasan dan tanpa sebab, namun semata-mata tidak mau, cuma ingin bikin suami tersinggung, cuma ingin suami jengkel dan sebel, bukan karena sebab tertentu. Jika seorang istri tidak menunaikan hak suaminya karena sebab tertentu yang memang bisa dimaklumi, semacam sakit yang berat, atau kondisi-kondisi tertentu yang wajar seorang istri dan menjadikannya sebagai alasan untuk tidak menaikkan hak suami, maka tidak mengapa. Kemudian yang kedua, ya harumu alaiha, haram bagi istri untuk meminta talak tanpa sebab, dan meminta talak, maka ini berarti dosanya adalah dosa lisan, dan meminta talak di sini adalah dosa besar tanpa disyaratkan ini berhasil ditalak oleh suaminya. Yang penting dia minta talak. Ini dosa meminta talak. Ini dosanya dosa lisan. Kalau minta talaknya baru di batin, ya, maka tidak termasuk. Soal di sini atau talabat antas alahu atalaqa, itu satu hal yang dilisankan, diucapkan. Dan ini tidak disyaratkan harus berhasil minta talak pada suaminya, kemudian suaminya menjatuhkan talak. Ya, tidak harus demikian. Maka ini dosanya adalah dosa lisan. Dan diantara hikmah kenapa ini diletakkan sebagai dosa besar, tujuannya adalah agar seorang wanita yang salihah bisa benar-benar takut untuk melakukan hal ini. Karena banyak perempuan meskipun sudah tahu ini dosa besar, namun ketika sebel sama suaminya, jengkel, tengkar sama suaminya, enteng saja mengatakan, ya ceraikan saya saja mas, daripada kita ribut, suka ribut terus seperti ini, kita bubaran saja, kembalikan aku ke orang tuaku. Itu sudah tahu dosa besar saja masih gampang. Bayangkan kalau seandainya cuma dosa kecil gitu. Apa enggak kemudian dosa kecil Bayangkan kalau hukumnya cuma makruh saja. Makruh minta talak tanpa sebab. Wah, itu lebih semangat lagi itu minta talak. Ketika nilai hukumnya sudah dosa besar dan kemudian istrinya juga sudah tahu, sudah ngaji, itu pun kalau tidak tergolong orang yang pandai mengontrol lisan, gampang sekali meminta talak. Namun ini yang merupakan dosa besar min ghairi sababin, jika tanpa alasan. Suaminya baik-baik saja menunaikan hak-haknya tanpa alasan. Ini alasannya karena kepincut lelaki yang lainnya. Maka ini tanpa alasan. Fa in sa'alat kana hada, maka jika seorang istri meminta talak, kana hada, maka ini yaitu meminta yang merupakan aktivitas lisan, kabirotan, statusnya dosa besar. Karena diancam tidak masuk surga dengan kalimat haram baginya untuk bisa mencium bau surga. Sedangkan jika seorang istri meminta talak karena satu sebab tertentu, maka tidak termasuk dalam dosa besar yang ada dalam hadis ini. Kemudian dicontohkan oleh pensyarah alasan yang membolehkan untuk meminta talak. Beliau sampaikan, beliau contohkan dua contoh. Yang pertama, ka'an takuna karihatan lahu. Semisal istri ini sudah tidak lagi cinta dan benci, bahkan benci dengan suaminya. Dan dia sudah tidak tahan dan tidak sabar, sudah tidak menginginkan hidup bersama suaminya. Karena satu sebab tertentu. Fa inalah hadalika, maka boleh baginya hal itu. Boleh baginya melakukan hal itu. Dan tentu benci dan tidak sukanya ini tentu harus ada sebabnya. Tentu. Dan di antara sebabnya sebagaimana contoh kasus khuluk pertama dalam Islam, yaitu talak yang terjadi pada sebabnya adalah karena sebabnya karena semata-mata tidak bisa cinta dengan suaminya. Siapa namanya suaminya? Bin Syammas. Sabit bin Qais bin Samas Sabit bin Qais bin Samas. Yang dikhuluk oleh Sabit bin Qais bin Samas, yang dikhuluk oleh istrinya bernama Jamilah binti Abdullah ibn Ubay. Di mana Jamilah ini menyampaikan sebagaimana mengatakan sebagaimana yang dia sampaikan kepada Nabi, bahasanya beliau tidaklah mencela suaminya fitinin wala khuluqin. Dari sisi agamanya, tidak pula dari sisi perilaku dan sikapnya. Sehingga ingin bercerai itu semata-mata semata-mata karena tidak bisa mencintai suaminya. Disebabkan dia lihat suaminya itu adalah seorang yang sangat jelek rupanya. Wajahnya paling pesek dari yang lain, orangnya pendek, rambutnya, keritingnya kebangetan, hitam. Dan ini menyebabkan sampai tingkatan tidak nyaman dan benci. Sehingga sampai Jamilah bin Abdullah bin Ubay ini mengatakan bahasanya, melihat wajahmu aku ingin meludahimu, kepada suaminya. Padahal suaminya enggak salah apa-apa, enggak kemudian melakukan perbuatan yang jengkeli gitu, enggak. Cuma lihat wajahnya sudah benci gitu ya. Sudah enggak mau lihat wajahnya. Kalau lihat wajahnya pinginnya diludahi gitu. Itu Jamilah bin Ubay bin Abdullah bin Ubay. Dia mengatakan, ya Rasulullah, Thabit ibn Qais ma'atabu alaih fi khuluqin wala dinin. Wahai Rasulullah, Thabit bin Qais itu tidaklah ku cela agamanya, ibadahnya, tidak pula perilaku, adabnya, tutur katanya. Berarti ini sudah sempurna ini. Ini suami teladan ini. Ini suami teladan. Dari sisi agama dan ibadahnya enggak mengecewakan. Salatnya rajin, zikirnya kencang, baca Qur'annya bagus. Bahkan Sabit bin Qais ini kan orang yang terpandang di kalangan Ansar. Ini orang terpandang, kurang apa coba? Maharnya pun enggak main-main, maharnya pun enggak main-main, satu kebun kurma. Ini orang terpandang karena Thabit bin Qais bin Ansar itu gelarnya adalah Khatibul Ansar, oratornya Ansar. Oratornya Ansar. Dan seorang yang berstatus Ansar di masa silam itu artinya dia di pemegang informasi dan media massa. Karena media massa di masa jahiliyah, di masa Islam itu dipegang oleh dua orang. Penyair sama orator. Kalau di informasi ke publik yang mau disampaikan itu bentuknya puisi, ya orangnya penyair. Kalau non puisi, yang akan berperan adalah khutbah, para penceramah. Dia kumpulkan orang, kemudian dia ceramai. Ini tentu orang yang demikian urgen kedudukannya di masyarakat. Ini tentu punya kedudukan. Jadi Sabit bin Qais ini ya, orang punya kedudukan, ya, agamanya baik, ya, akhlak, perilaku, tidak masalah, ya, sudah lengkap ini. Lo kata orang ini, mau cari apa lagi ini? Tapi ternyata cinta tidak bisa direkayasa. Mau dibikin cinta ternyata tidak bisa. Tambah hari tambah muak kita, tambah hari tambah muak. Lah pingin ngeludahi, cuma Padahal suaminya enggak ngapa-ngapain, enggak marah-marah, enggak kemudian KDRT. Itu lihat wajahnya pengin macuh gitu kan. Nah, fa inna laha dhalika, jika kemudian misalnya tidak lagi cinta atau tidak bisa tumbuh cinta, bahkan tumbuh benci seiring bertambahnya hari, sebagaimana kasus Jamilah binti Ubay bin Abdullah bin Ubay dengan suaminya Thabit bin Qais bin Syammas. Maka boleh minta cerai. Fa innalaha dzalika, maka boleh bagi istri minta cerai. Nah, caranya yang pertama ya ada dua pilihan. Wa yakunu dzalika bil khul'i, dengan menggunakan jalur skema khulu. Kalau khulu itu ciri khasnya adalah ala iwadin. Ya, syarat untuk disebut khulu ada iwad. Ya, ada kompensasi finansial yang diberikan oleh di pihak perempuan atau pihak ketiga kepada suami. Yang iwad atau kompensasi ini disebut fidyah. Berdasarkan redaksi ayat, fala junaha alaihima, tidak ada dosa atas keduanya untuk menerima maftadat bihi, uang tebusan yang diberikan oleh pihak perempuan. Dan uang tebusan tersebut tidak ada ketentuannya berapa besarannya. Namun disarankan suami tidak meminta uang tebusan lebih dari yang pernah dia berikan kepada istrinya. Jadi mahar atau hadiah yang lain. Maka kalau redaksi khulu, ya gambarannya istri mengatakan, ceraikan aku, talak aku, kamu tak bayar mas. Ini duitnya. Terima duitnya ini, jatuhkan talak padaku. Terima ini duitnya. Atau ini maharnya aku kembalikan. Ini kalung emas hadiah yang kemarin pernah kau berikan, saya pulangkan. Jatuhkan talak padaku. Kemudian iwatnya diterima. Kemudian suami mengatakan, ku ceraikan dirimu. Nah itu skema ini, gambaran ilustrasi ini namanya khulu. Tapi kalau ilustrasinya adalah seorang istri mengatakan pada suaminya, saya sudah tidak kuat hidup bersamamu mas, tolong ceraikan aku. Kalau tidak kau ceraikan aku, hampir gila aku ini. Tolong ceraikan aku. Iya ya, daripada gila ya sudah tak ceraikan. Kemudian suami mengatakan, ku ceraikan dirimu. Kamu, saya cerai. Maka kalau ilustrasi yang kedua itu, itu namanya tolabut tolak, tapi bukan khulu'. Sehingga kesimpulan yang terjadi itu tolak dan bukan khul'un. Kalau khulu itu redaksi dari suami tetap redaksi tolak, tapi ada iwat. Redaksinya redaksi tolak, ku ceraikan kamu setelah ku terima duitnya. Jadi redaksinya tetap redaksi tolak, tapi ada iwatnya. Nah, itu namanya khulu. Kalau ceraikan aku, Kalau enggak kau ceraikan aku gila, Mas. Sudah sebel dengan dirimu. Kemudian suami tidak minta iwat. Kemudian mengatakan, "Ku ceraikan dirimu." Ini namanya tolak. Ini namanya tolak dan bukan khulu. Sehingga disampaikan selanjutnya oleh pensyarah, ya, bisa juga dengan cara meminta tolak, bisa dengan skema khulu, bisa juga dengan skema tolak. Ila in samahat nafsuhu. Kecuali jika suaminya itu berlapang hati. Huwa wa talaqaha. Dan si suami menjatuhkan talak min ghairi iwadin. Tanpa kompensasi, istri mengatakan tidak bisa lagi cinta, makin hari tambah benci, tolong ceraikan aku, makin lama dengan ditunda-tunda, nanti aku makin mendekati gila. Kemudian suami samahat, berlapang hati, kemudian mengatakan, ku ceraikan dirimu. Nah, fahada hasanun, maka itu tindakan baik dari suami. Jadi statusnya suami berbuat baik. Kemudian alasan minta cerai yang kedua yang dicontohkan oleh pensyarah, demikian juga boleh bagi istri, talabu dalika, meminta cerai, in kana muqassiran bihaqiha. Jika suami itu teledor menunaikan hak istri, tidak pernah ngasih nafkah misalnya. Dia tidak pernah dinafkahi. Dia tidak pernah dikasih uang belanja. Dia malah istri menafkahi suaminya. Dan itu sudah bertahun-tahun lamanya. Bosan. Saya ini seharusnya jadi tulang rusuk, malah jadi tulang punggung. Ini ada bosannya. Akhirnya minta cerai, tidak salah. Karena sudah nikah bertahun-tahun, dan suaminya taksir, dia tidak pernah memberi nafkah di finansial. Falah aidan, maka boleh juga bagi istri untuk meminta talak. Sabda Nabi, semua wanita yang meminta talak pada suaminya tanpa alasan, haram baginya mencium bau surga. Maka di hadis ini terdapat ancaman keras bagi siapa yang meminta, bagi istri yang meminta talak pada suaminya tanpa sebab yang membolehkan baginya melakukan hal itu. Fa innaha tahrumu, maka wanita ini haram dari mencium bau surga. Padahal bau surga bisa dicium dari perjalanan 50 tahun naik unta. Antara posisi unta dengan pintu surga. Seandainya pintu surga dibuka, kemudian seorang melakukan perjalanan menjauh dari pintu surga, sampai di titik 50 tahun menjauh dari 50 tahun naik unta, menjauh dari pintu surga, itu masih bisa mencium baunya, menunjukkan betapa wanginya surga. Pintunya dibuka, anginnya itu akan angin bau wangi surga itu bisa tercium sampai perjalanan naik unta 50 tahun. Kalau sampai kemudian 51 tahun udah enggak kecium gitu ya, gambarannya demikian. Nah, enggak bisa mencium bau surga, artinya jarak dia dengan pintu surga ini lebih dari perjalanan naik unta 50 tahun. 50 tahun itu seumur hidup itu. Seumur hidup dari balik kan. Anak kecil kan, gak bisa naik unta. Nah, nanti udah balik 15 tahun naik perjalanan. Nah, 50 tahun naik unta. Nah, keliling dunia itu. Ya. Dari Indonesia sampai ke Indonesia lagi masih sisa itu. Boleh jadi masih sisa itu. Wa hadza ya'ni, dan ini artinya wanita tersebut tidak akan masuk surga bersama rombongan pertama yang masuk surga. Itu, namun dia tetap masuk surga, cuma tidak menjadi rombongan pertama. Kenapa dimaknai demikian? Karena nususnya kepada suaminya atau permintaan cerainya kepada suaminya bukanlah kekafiran, hanya dosa besar. Dan pelaku dosa besar terserah kehendak Allah. Jika Allah berkehendak, Allah ampuni. Jika Allah berkehendak, Allah akan mengazabnya. Kemudian dosa besar selanjutnya adalah, kalau tadi untuk perempuan, nah ini pasangannya untuk suami. Kalau tadi untuk istri, ini untuk suami. Yaitu dayuth. Lelaki yang tidak punya cemburu. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu marfu'an sabda Nabi, thalathatun, tiga jenis orang yang tidak akan masuk surga. Yang pertama adalah al-aq, anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Kemudian yang kedua dayuth. Yang ketiga adalah rajilatun nisa'i, perempuan yang menyerupai laki-laki. Diatkan oleh Al-Hakim dalam Mustadrak atau Barani dengan sanad yang dikomentari oleh Al-Mundhiri. Aku tidak mengetahui padanya rawi yang mendapatkan jarah atau celaan qariban minhu. Wafihi dalam redaksi atau Barani ada pertanyaan, apa itu dayus? Nabi mengatakan, yang tidak peduli, orang yang masuk ketemu istrinya atau keluarganya, itu istri dan anak perempuannya. Wakil dan ditanyakan kepada Nabi, siapa itu rajilah? Nabi katakan, perempuan yang menyerupai laki-laki. Penjelasannya, dayuth adalah seorang suami, seorang ayah yang membiarkan kejelekan dan kemaksiatan terjadi pada keluarganya, berarti istri atau anaknya. Contohnya, dia lihat ada seseorang itu laki-laki masuk menemui, ketemu dengan istrinya atau ketemu anak perempuannya dan dia tidak menegurnya. Gambaran lelaki dayuth adalah, gambarannya adalah seorang laki-laki yang menikah dengan seorang pelacur dan masih tetap aktif dengan profesinya melacur. Maka seorang laki-laki yang bersuami, seorang suami yang beristri pelacur. Dan dia tahu istrinya itu pelacur. Maka ini jelas suami yang beristrikan pelacur dan masih aktif dengan profesi pelacurnya, ini dayus. Ini dayus. Ya. Apalagi semisal mungkin terkadang lewat ada berita suami yang menyuruh istrinya, mempekerjakan istrinya untuk melacur. Ya, tentu lelaki dayus. Dan gambaran yang lainnya adalah seorang ayah yang mengetahui ini anak perempuannya pacaran dan ini tenang-tenang saja. Maka ini laki-laki yang dayus. Kalau dia adalah seorang lelaki yang beneran, dia akan marah dengan hal tersebut. Dia akan mengatakan, ya sudah nikah saja. Mana itu teman laki-lakimu? Suruh sini ya. Bapak nikahkan aja. Gak harus kemudian nunggu studi selesai atau apa kayaknya. Dia lebih menomorsatukan tidak terjadinya suk di keluarganya. Begitu ketahuan ini boncengan, sudah ada laki-laki yang boncengan, dah itu suruh turun sini, suruh ngelamar. Mau ini, mau anak perempuannya mau SMA atau apa, dah tidak perlu. Itu lebih penting ini, karena ditunda, si bapak ini jadi dayus. Mau dikat, nanti malah kabur sama pacarnya. Mau dikat, kabur, pilih kabur, ya sudah. Enggak selesai SMA, enggak apa-apa. Enggak ada wajib selesai SMA. Nanti cari paket C, kalau mau ijazah. Harusnya demikian. Seorang laki-laki yang enggak mau jadi dayus. Kalau kemudian malah nyuruh cari pacar, wah itu dayus kuadrat. Duh, bapak sedih nih kok. Yang lain sudah pada pacar, kok kamu gak laku-laku sendiri ya. Wah itu dayus kuadrat. Mendiamkan saja sudah dayus. Padahal itu murni inisiatif anak, ide kreatif dia. Tahu diem dayus. Tahu diem dayus. Lah kok malah nyuruh. Malah nyuruh. Itu kan dayus pangkat berapa itu. Dayusnya dayus kuadrat. Nah, wa rajul ra'in fi baitihi. Maka jadi laki-laki itu berarti jadi pemimpin di rumahnya. Dan dia akan diminta pertanggungjawaban tentang rakyatnya. Maka dia tidak boleh biarkan istrinya berbicara dengan sembarang laki-laki, guyon, bercengkrama asik dengan semua laki-laki. Dan wajib baginya untuk mencegah berbagai macam sarana yang mengantarkan pada status sebagai dayus. Macam ketika dia biarkan terjadi ikhtilat pada keluarganya. Demikian juga di antara jalan yang menuju dayus, menurut pensyarah ada sufur. Sufur itu tidak memakai penutup wajah. Ini tentu berangkat dari asumsi bahasanya itu wajib. Kemudian safar tanpa mahram. Dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada tiga yang tidak akan masuk surga. Tentang dayus telah kami sebutkan maknanya. Adapun rajilah minan nisa, artinya wanita yang menyerupai laki-laki dalam pakaian khas laki-laki. Ya, mungkin ada perkataan khas laki-laki atau perbuatan khas laki-laki, cara jalan khas laki-laki. Ya, dan libas di sini ya, mencakup topi, mencakup sepatu khas laki-laki. Dan laknat untuk dua jenis, perempuan yang menyerupai laki-laki dan laki-laki yang menyerupai perempuan. Maka ini adanya laknat menunjukkan perbuatan ini adalah bagian dari dosa besar. Kemudian di antara dosa besar kata di bab selanjutnya adalah menzalimi perempuan. Dikeluarkan oleh At-Tabarani, itu baknya di Fathah, banyak buku banyak di buku-buku terjemah Tabarani, baknya di Sukun itu keliru. Akhoja At-Tabarani di catatan kaki di Mu'jam As-Saghir dengan sanad yang para perawinya thiqah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan semua laki-laki yang menikahi seorang perempuan alama qalla minal mahri, baik dengan mahar yang murah au katsura atau yang sedikit atau mahar yang banyak, dan tidak ada dalam hatinya keinginan untuk membayar mahar, menunaikan untuk istrinya haknya yaitu maharnya, khuda'ah, dia tipu istrinya, lantas dia meninggal dunia dalam keadaan belum menunaikan pada istrinya hak istrinya, maka lelaki ini berjumpa dengan Allah pada hari kiamat dalam keadaan dan dalam status zanin. Ini, lelaki pezina. Maka hadis ini fihi isinya adalah wa'idun syadidun, ancaman yang keras bagi suami yang mencegah hak istri. Maka Allah Ta'ala mengkaitkan untuk masing-masing suami istri hak yang wajib ditunaikan pasangannya. Maka siapa yang mencegah dan tidak menunaikan hak pasangannya, maka ini adalah salah satu dosa besar. Fa in tazawwaja, jika seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dengan mahar yang nilainya besar ataupun kecil, dan si wanita ini yakin kalau calonnya akan menunaikan haknya. Dan ini tentu kalau yang dibahas dalam hadis ini, kalau maharnya terhutang. Maharnya terhutang. Dan ini satu hal yang boleh, meskipun kalau di tempat kita secara umum jarang dijumpai. Walakin akan tetapi dia admaro, dia sembunyikan dalam hatinya kalau dia tidak akan melakukan hal itu. Maka dia mati dalam keadaan demikian, maka kata Nabi, dia mati dengan status pelaku zina. Karena hada, karena ini adalah khianat wa khodar dan pelanggaran terhadap akad dan konsekuensi akad. Kemudian kata Syaikh Fauzan, demikian juga seorang laki-laki yang menikah dengan niat talak untuk menyalurkan syahwatnya dalam keadaan tidak ingin terus lanjut bersama istrinya Rohma, meskipun annaha istrinya itu mau menikah dengan laki-laki supaya laki-laki menunaikan hak keluarga. Maka menurut Syaikh Fauzan, lelaki ini berjumpa dengan Allah wa wazanin dalam keadaan zina. Alasannya karena dia tidak memenuhi akad dan konsekuensinya. Artinya sehingga si laki-laki ini menikmati istrinya, mendapatkan kenikmatan biologis dari istrinya tanpa kompensasi. Bahkan mendapatkan tipuan. Sehingga lelaki ini memiliki bagian dari, memiliki satu kadar dari dosa zina. Wahada, dan ini padanya ada ancaman yang keras. Naam, betul, akad itu telah menghalalkannya, menghalalkan hubungan, akan tetapi harus ada komitmen dengan hak-hak akad dan kewajiban-kewajiban yang muncul karena akad. Ya, tentang nikah biniyati talak, nikah dengan niat talak, maka perlu didudukkan kalau niat nikah dengan niat talak itu berbeda dengan nikah kontrak. Perbedaannya, kalau titik pokok perbedaannya, nikah biniyati talak itu rencana talak di dalam hati, tidak dilisankan. Kalau nikah biniyati talak itu dilisankan, maka jadilah dia nikah kontrak. Jika nikah mut'ah yang haram dengan sepakat ulama ahlu sunnah. Demikian juga nikah biniyati talak dalam pengertian niat talak itu tidak diucapkan, namun diketahui oleh kedua belah pihak. Maka ini hakikatnya adalah nikah mut'ah. Maka ini realnya adalah nikah mut'ah dan bukan nikah biniyati talak. Syarat untuk bisa disebut nikah biniyati talak, niat untuk menjatuhkan cerai, dan ini nanti akan menjatuhkan cerai tanpa sebab. Nah, niat untuk menjatuhkan cerai itu disimpan di dalam hati. Kemudian yang kedua, tidak ada indikator yang meliputi sehingga menjadikan keduanya tahu, atau pihak istri dan walinya tahu kalau itu sementara. Maka misalnya kelakuan sebagian orang atau orang Saudi ketika liburan musim panas 3 bulan, dia pergi ke satu negeri, kemudian dia di situ pingin nikah. Redaksinya dia pingin nikah. Namun ya, perempuan yang dinikah juga sudah tahu kalau dia cuma mau nikah selama musim liburan musim panas saja, setelah itu dia akan pulang dan tidak akan membawanya. Sudah tahu sama tahu. Meskipun si laki-laki itu tidak melisankannya, ini mutah ini, bukan nikah biniati talak. Karena dua belah pihak tahu sama tahu. Ini setelah 3 bulan ditinggal. Meskipun tinggalkannya pakai tidak kemudian otomatis talak, namun pakai ikrar de talak. Ini hakikatnya tetap nikah mut'ah. Jadi kalau nikah mut'ah itu bubarnya otomatis. Ini bubarnya otomatis. Kita kontrak 1 bulan, tanggal sekian sampai tanggal sekian. Begitu tanggalnya ini ya sudah. Ya, sudah selesai. Ya meskipun tidak talak secara otomatis kemudian dilisankan apa nama harus perlu penjatuhan talak. Tapi kalau sudah tahu sama tahu cuma sekedar 3 bulan, ini nikah mut'ah. Yang secara nama adalah nikah, namun realitanya adalah zina. Nah, kalau nikah biniati talak itu harus terbebas dari 2 poin tersebut. Tidak ada ucapan yang disampaikan kepada pihak perempuan atau walinya, dan juga tidak ada indikator yang menyebabkan keduanya tahu sama tahu ini nanti cuma durasi nikahnya cuma sampai berapa lama. Nikah biniati talak itu syaratnya pihak perempuan itu merasa kalau dia akan jadi istri selamanya, padahal si laki-laki berencana sampai kemudian tahun tertentu atau tidak berencana berapa tahun tertentu, namun yang jelas setelah dia mudik ke kampung halamannya, ke negerinya, dia akan ceraikan, dia tidak akan bawa istrinya tersebut. Misalnya dia jadi TKI, kemudian di sana kemudian dia nikah, misalnya nikah dengan yang kedua, statusnya istri yang kedua. Dan perempuan ini nikah dengan sesama TKI, dia merasa mau jadikan sebagai istri selamanya gitu. Pihak perempuan dan walinya merasa demikian. Padahal si laki-laki ini punya rencana. Dia jadi TKI kan, 2 tahun perpanjangan. Boleh jadi dia punya rencana 10 tahun nanti, terus sudah total tidak balik lagi, tidak akan diperpanjang, atau ya pokoknya tidak tahu nanti sampai berapa puluh tahun. Yang jelas nanti kalau sudah betul-betul keluar, selesai, dia tidak akan bawa. Ini nikah biniati talak. Dan hukum nikah biniati talak diperselisihkan ulama. Dibolehkan oleh Syekh Ibnu Baz dengan asalkan betul-betul memenuhi syarat nikah biniati talak. Dan bolehnya pendapat ini juga berkaitan dengan apa hukum menjatuhkan talak tanpa sebab. Pendapat jumhur ulama, menjatuhkan talak tanpa sebab hukumnya makruh. Jadi kalau orang itu berpendapat mengambil pendapat fikih talak tanpa sebab hukumnya haram, ya nanti nikah biniati talaknya tidak bisa. tidak bisa kemudian dia katakan mubah. Karena nikah biniati tolak itu persepsinya gambarannya nanti akan terjadi talak tanpa sebab. Ya, namun sebagian ulama menilai hukumnya haram. Di sini kita jumpai pendapat Syaikh Saleh Fauzan, nikah binatu tolak hukumnya haram, bahkan beliau katakan pelakunya lahu nasibun minaz zina. Demikian juga sebelumnya yang mengatakan haram adalah Syaikh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin, dan sebelumnya adalah dan Syaikh ibn Utsaimin mengacu pada pendapat Syaikh Muhammad Rashid Ridho. Dan itulah yang insya Allah pendapat yang lebih kuat dengan alasan yang disampaikan, yaitu di sini terjadi khadi'ah, penipuan, menipu wali dan pihak istri. Dia merasa nanti akan dijadikan dibawa pulang ke kampung halamannya, ternyata diceraikan tanpa sebab karena dia mau pulang. Maka ini khati'ah, dan yang ditipu adalah walinya dan pihak ini. Kata Syaikh Ibnu Utsaimin, coba boleh katakan seandainya wali itu tahu rencananya demikian, mungkinkah dia akan mau menikahkannya dengan anaknya? Tidak mungkin gitu. Sehingga dengan alasan ini yang tepat hukumnya adalah haram. Ya, demikian yang kita kaji kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.